yang pertengahan. Meskipun mungkin dia orang kaya, tapi hidupnya sederhana. Artinya dia orang kaya, hartanya banyak, tapi ia menampilkan diri sebagai orang yang hidup sederhana. Menampilkan diri hidup bersahaja, hidup tidak bermewah-mewahan, hidup tidak berlebih-lebihan. Itu makna sederhana. Bila dikatakan kesederhanaan, berarti menunjukkan kepada hal atau keadaan. Ya. Kesederhanaan artinya bersifat sederhana. Itu pengertian tentang sederhana. Sehingga dikatakan sederhana itu indah. Dari sisi mana sederhana itu indah? Yaitu bahwasannya seseorang yang hidup sederhana, dia tidak menonjolkan apa-apa yang ia miliki. Ia tidak menampakkan harta kekayaannya yang sebenarnya banyak ia miliki. Jadi hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan. Sifat berlebih-lebihan itu pun dilarang oleh syariat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat kulu washrabu wala tusrifu. Kulu dan hendaklah kalian makan, washrabu dan hendaklah kalian minum, wala tusrifu dan jangan kalian berlebih-lebihan. Israf. Maka sikap hidup yang berlebih-lebihan itu adalah sikap hidup yang dilarang di dalam syariat. Karena sikap israf berlebih-lebihan akan menimbulkan dampak yang negatif. Bisa menimbulkan pengaruh yang tidak baik dengan orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang hidup berlebih-lebihan, apalagi di tengah kehidupan masyarakat yang sedang kesulitan, maka hidup berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial, bisa menimbulkan iri, dengki, dan berbagai penyakit hati lainnya. Sikap berlebih-lebihan itu sendiri apabila dilakukan oleh seseorang dengan niat-niat tertentu, niat pamer, tentu ini akan lebih buruk lagi. Pamer itu sendiri adalah perbuatan riya, perbuatan yang tidak diperkenankan di dalam syariat. Maka seseorang tidak diperkenankan untuk kemudian berlebih-lebihan, baik di dalam makan, minum, atau dalam perkara-perkara yang lain. Maka karena itulah sikap sederhana menjadi sesuatu yang indah. Walaupun mungkin ia orang yang kaya raya, tapi ia tidak menampakkan kekayaannya itu. Tidak kemudian kekayaannya dipamerkan. Kita bisa bayangkan seseorang yang hidup berlebih-lebihan, sementara di tengah mereka ada orang-orang yang miskin. Di dalam kehidupan santri di pondok, ada dari kalangan santri ya, yang orang tuanya memiliki kemampuan secara ekonomi, kemudian ditampilkan, kemudian ia bergaya berlebih-lebihan, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menimbulkan ya, sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Teman-temannya mungkin akan ya, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak baik akibat dari perbuatan berlebih-lebihan dari seseorang yang berada di ya, tengah-tengah kehidupan santri. Dan itu adalah perkara yang akan memicu ya, ketidakbaikan hubungan muamalah antar sesama santri. Jadi syariat menekankan untuk tidak melakukan israf, sikap berlebih-lebihan ya, di dalam beberapa perkara ya, seperti makan, minum, atau yang lainnya. Bahkan di dalam penggunaan air, di dalam penggunaan air juga dilarang berlebih-lebihan. Gunakan air secukupnya. Gunakan air secukupnya. Maka intinya bahwasannya syariat senantiasa menuntunkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Kalau kita lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupaya untuk hidup dengan keadaan yang bahkan mungkin ya, dikatakan sedang, tetapi justru nampak bahwasannya beliau hidup dalam keadaan yang tidak menampakkan kehidupan materi. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukilkan hadis yang menceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan? Ya, dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwasannya sahabat yang mulia ini jatuh pingsan karena lapar, menahan lapar. Sebagaimana diketahui bahwasannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah yaitu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Tinggal di Masjid Nabawi yang tugasnya atau pekerjaannya hanya menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya hanya talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, jadi ia tidak bekerja, ia tidak mencari nafkah ya, kecuali hanya ya, ta'lim ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Ahlus Suffah ini keberadaannya menjadi tanggungan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam risalahnya Syama'il Muhammadiyah menceritakan hadis tentang pingsannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menceritakan keadaan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya bila sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menahan lapar dan bahkan sampai pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena betapa perihnya perutnya menahan lapar sehingga sampai pingsan, itu untuk menggambarkan keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Artinya kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini lapar, berarti Nabi dan keluarganya pun lapar pula. Berarti di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada makanan yang bisa untuk disantap. Kenapa demikian? Karena buktinya Ahlus Suffah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak makan. Karena mustahil perut Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang, sementara Ahlus Suffah yang menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Itu mustahil. Nabi tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Jadi pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan gambaran bahwasannya di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada makanan untuk disantap. Tidak ada bahan makanan untuk dibuat makanan. Ya. Jadi itulah ya, keadaan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Digambarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan pingsannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan bahkan di dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha ya muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, disebutkan ma sabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sa'ir yaumain mutatabi'ain hatta qubidha. Tidak pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan perutnya kenyang. Ya. Kenyang lantaran diganjal oleh roti yang terbuat dari terigu. Ya, selama dua hari berturut-turut, kenyang dua hari berturut-turut, ya, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak pernah keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri beliau ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, itu perutnya dalam keadaan kenyang ya, karena makan roti selama dua hari berturut-turut ya, sampai beliau wafat. Artinya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu penuh dengan al-ju', menahan lapar. Bahkan kadang Nabi SAW perutnya diganjal dengan batu. Diikat batu itu di perut, diikat. Ya. Agar ya, tidak merasakan lapar. Nah, begitulah kehidupan Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam. Sehingga bila kita bercermin kepada apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupan kita dari sisi tersedianya makanan itu jauh lebih baik dari keberadaan makanan itu sendiri. Sehingga kita patut untuk bersyukur, ya. Tidak kemudian banyak berkeluh kesah, ya. Ya. Diberi makanan kangkung ribut, emangnya kelinci kangkung terus, ya. Diberi makanan pohon singkong, daun singkong, berkeluh kesah. Diberi makanan lauknya ikan, berkeluh kesah, ngasih ikan kok cuma satu, ya. Satu nampan ikannya satu, diperebutkan 5 orang, ya. Sampaikan sama pengurus, nanti pengurus insya Allah belikan ikan agar masing-masing bisa makan 1 orang 2 ekor ikan. Nanti pengurus beli ikan teri. Artinya apa? Dengan keadaan makanan seperti itu seharusnya kita syukuri. Ya. Karena kita belum pernah atau mungkin jarang melihat orang yang hidupnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lebih sering menahan lapar daripada ya, perutnya dalam keadaan kenyang. Mungkin di antara kita, para santri misalnya, belum merasakan bagaimana hidup ya, dalam keadaan serba kekurangan. Kalau orang-orang tua kita, mungkin simbah ya, kakek kita, nenek kita, mungkin pernah mengalami hidup susah. Ya, sampai bagian dalam gedebok pisang itu disayur, ya. Zaman dulu pohon pisang dibongkar, dalamnya itu kan ada putih. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita dulu zaman Jepang itu disayur. Pohon bambu muda rebung dibuat sayur juga, jadi lumpia. Enak kan? Enak. Nangka yang mentah, gori, dibuat sayur juga. Nah, itu semua dari keprihatinan hidup. Ya, itu semua terlahir dari keprihatinan hidup. Makan apa adanya. Ya, zaman dulu, ya adanya bagian dalamnya gedebok pisang dimakan, ya, gori, terus apa lagi, daun-daunan, ya, lalap-lalapan. Ya. Sekarang coba, ada di antara kalian yang suka lalap-lalapan? Hah? Ada yang suka apa itu terong mentah dimakan? Nah, enggak, geleng-geleng. Ada yang suka ya, daun jambu monyet, daun muda jambu monyet, suka? Geleng-geleng. Ya. Ada yang suka makan lalapan, daun apa misalnya kalau orang Sunda bilangnya lenca, apa di sini namanya? Ya, bulat-bulat kecil-kecil. Apa? Hah? Lenca kan? Ada yang suka? Ada yang suka? Enggak. Tapi kalau saya tanya, ada yang suka hamburger? Ada. Ada yang suka kebab? Ada. Ada yang suka nugget? Ada. Ada yang suka pokoknya makanan-makanan instan, makanan-makanan junk food. Tahu artinya junk food? Tahu? Makanan sampah. Ya. Karena makanan-makanan seperti itu yang banyak ya, menjadi pemicu sakit jantung ya, dan yang lainnya. Ya. Ya, ba'dallah tentunya. Nah, jadi ketika hidup dalam keadaan berusaha untuk sederhana, ya, anak-anak generasi sekarang itu akan melihat makanannya aneh. Ya, diberi makanan sayur, ya, tidak mau. Ya, inginnya makanan-makanan yang jenis junk food, yang sifatnya instan. Ya, lebih memilih ya, mie instan daripada sayur mayur. Itu anak-anak sekarang. Sehingga apa? Tubuhnya rentan terserang penyakit. Ya. Tulangnya rawan, mudah patah. Kenapa demikian? Dari pola makan diantaranya. Nah, padahal kalau kita memperhatikan orang-orang tua kita dulu, ya, makanannya masya Allah sederhana, ya, apa adanya. Kalau zaman sekarang apa adanya beda. Ustaz, kami juga santri makan apa adanya kok. Ya, iya. Adanya kambing guling, ya kami makan. Apa adanya? Adanya sate, kami makan. Apa adanya? Kalau orang tua dulu apa adanya? Ya, sayur metik dari kebun. Ya. Sederhana. Dan hidup sederhana seperti itu jadi tidak pusing, tidak terancam, oh nanti kelaparan, tidak. Sehingga mempengaruhi sikap hidup, pikirannya pun tenang. Mau makan, ya tinggal petik saja ke kebun. Di sana ada, kalau mau cabai, petik cabai. Kalau mau ada daun singkong, lalap daun singkong, petik daun singkong. Ya, ada lalapan daun kedondong, ya, dibuat lalapan, direbus, ya, daun kedondong muda itu buat lalapan, buat lauk makan nasi. Orang dulu tidak pusing mikirkan makanan, ya, sehingga hatinya tenang, pikirannya juga tenang. Ya. Bayangkan orang sekarang, ya, mau makan saja bingung, mau makan di mana ya sekarang? Mau makan apa sekarang? Nanti besok-besok mau makan siapa? Jadi mau makan saja udah pusing. Ya, sudah pusing. Nah, jadi kesederhanaan hidup ya, itu harusnya menjadi pola hidup kita. Ya, tidak perlulah menunjukkan ya, kalau memang ada ya kita makan. Begitu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau suka makanan, beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan. Nah, jadi ya, kita berupaya untuk bisa hidup sederhana. Sebagaimana tuntunan syariat, kulu washarabu wala tusrifu. Janganlah kalian makan dan janganlah kalian minum. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Maghrib jam berapa ini? Maghrib jam berapa? Ya? 34. Ini persiapan maghrib dulu. Nanti dilanjutkan setelah sholat maghrib, sholat sunnah, dilanjutkan lagi. Ya, kan sampai isya ya jadwalnya. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai isya sudah selesai. Tapi kita akhiri dulu, kita jeda dulu untuk persiapan sholat maghrib. Ya. Atau barangkali ada yang masih ya saum Syawal, juga silahkan untuk mempersiapkan berbuka puasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.